cara lantang bertindak tak sana ular. Kebodohan peperangan itulah yang engkau inginkan dari mereka. Lihatlah air mata mereka. Hai penguasa, sadarkah kau di sana? Terhina dan terluka. Lihatlah air mata mereka.